Al-Kathiratul Ashrun, besar-besar yang ke-20 adalah az-zulmu fi akhdhi amwalin nasi bil batil, adalah kedzaliman dalam bentuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tatlu biha ilal hukami, dan janganlah kalian memakan harta kalian bainakum di antara kalian bil batil dengan cara yang batil, wa tatlu biha ilal hukami, semisal memakan, contoh memakan harta manusia dengan cara batil adalah membawa harta tersebut kepada penguasa, kepada hakim, kepada qadhi, kemudian membuat alasan-alasan yang palsu agar bisa mengambil harta milik orang lain. Qala ta'ala innama tasbiru 'ala alladziina ya'limuna an-naasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq ulaa'ika lahum 'adzaabun aliim. Sesungguhnya jalan untuk memberikan hukuman dan siksaan adalah untuk orang-orang yang menzalimi orang lain dan melampaui batas di muka bumi bighairi al-haq, tanpa alasan yang benar, ulaika lahum adzabun alim, untuk mereka siksaan yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalimuna ma lahum min waliyyin wa la nashiir." Dan orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada orang dekat yang membantunya dan menolong mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Ya, kezaliman itu akan membuahkan tertumpuk-tumpuk kegelapan pada hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan, man dhalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sabi ardina yawmal qiyamah. Orang siapa yang mendzalimi, menyerobot tanah orang, meskipun cuma shibran, satu jengkal, menelar di tanah milik orang lain, maka tanah tersebut akan dijadikan kalung untuknya. Ila sabi ardin, kalungkan sampai ke 7 lapis bumi, yaumal qiyamah, pada kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala berfirman, inna Allah la ya'limu mithqala dzarra. Ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi orang, menzalimi hambanya, meskipun seberat dzarra, seberat seekor semut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hambanya, dan bentuk menzalimi hambanya adalah dengan menetapkan dosa yang tidak dilakukan atau menghilangkan pahala yang dilakukan oleh hambanya. Dan dalam hadis disebutkan bahasanya catatan pada hari kiamat itu ada 3 macam. Salah satunya, wa diwanun la yatuqullahu minhu syai'a wa wadhul ibadi, yaitu catatan amal, catatan yang Allah tidaklah biarkan sedikit pun, yaitu catatan amal berkaitan dengan mendzalimi orang lain. Maka tidak Allah biarkan sedikit pun sampai ada tuntut-menuntut antara orang yang didzalimi dan orang yang mendzalimi. Tidak ada yang dibiarkan, tidak ada yang dilewatkan. Semuanya akan kedzaliman berkaitan dengan orang lain, maka itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan ada jiwaan catatan amal yang tidak akan Allah ampuni, yaitu jika isinya syirik. Dan yang ketiga adalah catatan amal yang tidak Allah pedulikan, artinya Allah maafkan, Allah banyak memberikan maaf di catatan amal ini, yaitu catatan amal berkaitan dengan maksiat, berkaitan dengan hak Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, matlul ghani zulmun, menunda-nunda membayar utang, menunda-nunda pelunasan utang. Al-ghani yang dilakukan oleh orang yang mampu bayar adalah termasuk kezaliman. Di antara bentuk kezaliman adalah orang yang sudah bisa melunasi utang namun dia tunda-tunda, besok-besok padahal sudah ada uang sekarang. Min akbar dzulmi al-yaminul fajiratu ala haqqin 'alayhi. Dan termasuk kezaliman yang sangat-sangat besar adalah sumpah palsu. Ala haqqin 'alayhi. Sumpah palsu untuk mendapatkan hak yang bukan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taqa'a haqqam ri'in muslimin yaminuhu aw bi yaminihi." Atau "Man taqa'a haqqam ri'in muslimin yaminuhu faqad awjaba Allahu lahu an-nar." Barang siapa yang mengambil hak orang lain, hak seorang muslim yang lain, yaminuhu sumpahnya, maka gara-gara sumpahnya dia mendapatkan hak milik orang lain dengan sumpah palsu, dengan bersumpah dengan sumpah palsu dia mengambil dan menyerobot hak milik orang lain, maka perbuatannya itu mewajibkan dia untuk masuk neraka. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira." Ya Rasulullah, meskipun yang diambil tersebut adalah cuma sesuatu yang remeh, maka Nabi katakan, "Fa in kana qadiban min araqin wa hum muslim." Meskipun hak orang lain yang diambil itu cuma satu potong kayu arak, kayu siwak yang digunakan untuk siwak. Sepotong kayu arak, kayu siwak yang nilainya tidaklah seberapa, maka ini mewajibkan untuk masuk neraka, mengharuskan untuk masuk neraka, diakan oleh muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, "Menista'malna ala amalin." Siapa yang kami angkat dia untuk melakukan satu pekerjaan, siapa saja yang kami beri pekerjaan, Fakatamana mikhyatan Fama fauqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Roh muslim. Lalu dia sembunyikan kepada kami satu jarum yang harusnya dia serahkan, namun dia sembunyikan dengan dia katakan, "Ini hadiah untuk saya." Sama mau tahu atau yang lebih dari itu atau yang kurang dari itu. Fauqa itu maknanya bisa lebih tinggi dan bisa lebih bawah. Ya, fauqa itu punya makna di atas itu, di atas maksudnya di atas itu berarti lebih besar, bisa di atas itu malah lebih rendah. Sama mau tahu satu buah jarum atau yang lebih bernilai lagi atau bahkan kurang dari nilainya di bawah satu buah jarum, karena hululan, maka jarum tersebut satunya adalah hulul, dan semua harta hulul itu akan dibawa pada hari kiamat, yakni di yaumil kiamat, yang akan dibawa oleh orang yang melakukannya pada hari kiamat nanti. Maka siapa yang bekerja pada satu instansi atau pada orang tertentu dan dia telah mendapatkan gaji yang jelas, hak dan kewajiban yang jelas di tempat tersebut, maka haram baginya menerima semua hadiah berkaitan dengan yang diberikan berkaitan dengan pekerjaannya. Jika tidak dia serahkan, dan wajib dia serahkan hadiah tersebut kepada tempat dia bekerja. Jika tidak dia serahkan, maka itu adalah hulun, itu adalah harta hulun yang akan dia pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat nanti, dan akan dia bawa. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, inna syamlah alati ghallaha latasta'ila alaihi nara. Sesungguhnya satu kain yang dia ambil dengan cara hulul itu bernyala-nyala api menutupi dirinya. Faqama rajulun faja'a bisyarakin kana akhadaha lam tusibuhul maqasimu faqal syarakun min narin. Maka berdirilah seorang lalu datang menyerahkan kepada Nabi tali sandal yang dia ambil lam tusibul maqasimu yang belum dibagi. Faqal, maka Nabi alaihissalatu wassalam berkomentar, syarakun min narin, ini adalah tali sandal yang bisa menyebabkan masuk neraka. Maka di hadis ini menunjukkan bahasanya hulul itu menyebabkan masuk neraka. Dan orang yang mengambil harta hulul, maka hartanya tersebut Allah gunakan untuk membakar dirinya. Dan termasuk hulul hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai, pejabat, dan pekerja karena pekerjaan dan jabatannya. Qala rajulun ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiba muqbilan ghaira mudbirin atukafaru anni khotayaya. Ya Rasulullah, seandainya aku turut berjihad dan aku terbunuh dalam keadaan bersabar muhtasiban dan dalam keadaan berharap pahala, mukbil dan aku maju, ghairu mudbir dan aku tidak mundur, maka apakah kematianku di medan jihad tersebut bisa menghapuskan dosa-dosaku? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am ila daina, iya, kecuali masalah hutang. Biarkan oleh muslim, maka pahala syahid demikian besar, dia tidak bisa menghapus hak kewajiban berkaitan dengan hak orang lain, semisal utang. Dan Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin falahum nar yaumil qiyamah. Ya, ada beberapa orang yang membelanjakan harta Allah bi ghairi haqqin, tidak pada tempatnya, falahum nar, maka untuknya neraka yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dikatakan oleh Bukhari. Apa yang dimaksud fimalillah, harta Allah? Yang dimaksud dengan harta Allah adalah harta milik negara, harta negara, harta milik rakyat. Ini harta, ini uang-uang, uang negara, ini uang baitul mal, dan dibelanjakan seenaknya. Ada mendolimi banyak orang, maka untuknya neraka pada hari kiamat. Namun kata saya Abdullah Ali Basan di Taudil Ahkam ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan termasuk malillah adalah harta yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Maka membelanjakan harta tidak pada tempatnya adalah masalah besar, tidak untuk hal yang manfaat, untuk hal yang sia-sia atau bahkan maksiat, maka memanfaatkan harta meskipun harta kita sendiri jika itu tidak pada tempatnya, maka Allah ancam dengan neraka. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ka'ab bin Hujrah, "La yatqul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi." Tidak akan masuk surga satu daging yang tumbuh dari barang yang haram. An-naru aula bihi, neraka itulah yang lebih cocok untuknya. Kata Az-Zahabi, sahihun ala syarti syaikhaini. Di sini sahih menurut kesahatan Bukhari dan Muslim. Maka harta haram itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suhtun. Sedangkan suhtun maknanya secara bahasa artinya yang menghancurkan. Kenapa? Karena demikianlah harta yang haram. Maka harta yang haram itu adalah harta yang hancur. Baik secara, boleh jadi secara fisik ataupun secara non fisik. Jalanan fisik dengan artian dia tidak berkah, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan manfaat, mendorong orangnya untuk melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan. Dan dia menghancurkan harta yang lain. Jadi dia bercampur dengan yang lainnya, maka dia akan merusak yang lain dan akan menghancurkan yang lain. Boleh jadi secara fisik disebabkan karena adanya harta yang haram ini, maka ludeslah harta yang lain. Boleh jadi karena terbakar, boleh jadi karena hilang dan yang lainnya. Dari berkata Abdul Wahid bin Ziyad, dari Aslam Al-Kufi, dari Murrah Al-Hamzani, dari Zaid bin Arqam, dari Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata jasadun rudhiya bi haramin." Tidaklah akan masuk surga satu badan yang ditumbuhkan diharamin dengan makanan yang haram. Wa yadkhulu fi hadzal bab, dan termasuk masalah ini adalah yaitu mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar adalah al-mata. Tentang biaya cukai atau pajak. Terus bagaimana pernah kita bahas bahasanya pajak itu dirinci hukumnya, ada yang pajak dengan status pajak, apa yang disebut orang dengan pajak itu ada dua macam, ada yang pajak dalam artian pajak dan ada yang pajak dalam artian rusum, biaya karena kita make, karena kita memanfaatkan. Rusum itu boleh kita memanfaatkan jalan raya, maka kita harus menyerahkan uang untuk pemeliharaan jalan raya, maka ini bukan pajak, ini rusum meskipun orang nyebutnya pajak. Pajak yang artinya pajak adalah yang tidak ada apa-apanya, kita dimintai untuk mengeluarkan uang. Ini tanah-tanah kita sendiri, namun dimintai supaya dipajaki. Nah, ini pajak yang pajak. Kalau pajak yang merupakan aslinya adalah biaya pemanfaatan atau kompensasi tanah kita memanfaatkannya, maka ini adalah rusum meskipun orang menyebutnya dengan pajak, dan rusum itu boleh. Sedangkan pajak dan artian pajak, maka itu tidak boleh. Dan itu ada di antara bentuk kedzaliman kecuali terpaksa. Ya, namun tidak mutlak, tidaklah haram secara mutlak. Dan jika negara memang kosongan kas, tidak ada sumber-sumber dana yang lain, mentok semua yang lain tidak bisa menghasilkan, jalan satu-satunya adalah dengan membebankan pajak kepada rakyatnya, maka boleh. Dan tentunya dengan harus seharusnya memperhatikan keadilan dan bagaimana keadaan ekonomi masing-masing rakyatnya. Wakti utarit, dan termasuk bentuk mengambil harta orang secara zalim adalah perampok, pesarik, dan pencuri. Kemudian al-batal, ulah lah kita pemaknanya. Al-batal itu artinya pengangguran, tapi makna yang pas ulah. Wal-kha'in, dan orang yang berkhianat terhadap amanah. Zakli dan penipu, pemenista arsyaan pejahadah, dan orang yang meminjam satu barang lalu mengingkari kalau dia minjam. Awalnya dia pinjam, setelah itu dia mengatakan saya tidak pernah pinjam. Memantofa tofa al-wazna wal kaila, dan orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Waman iltaqata malan falam yu'arifhu, dan orang yang menemukan barang temuan di tempat yang tidak bertuan, di tempat-tempat umum, falam yu'arifhu, lalu tidak mengumumkannya. Padahal baru boleh dimanfaatkan kalau orang yang menemukan setelah diumumkan selama setahun. Memanfaat syai'an fihi aibun fahotohu. Demikian juga orang yang menjual suatu barang dan pada barang tersebut ada cacat, lalu dia tutup-tutupi. Wal muqamir, demikian juga pelaku judi. Demikian juga mukbirul mustari bizaidi. Dan orang yang memberitakan, menyampaikan kepada pembeli zaid dengan satu hal yang lebih. Dia katakan bahasanya barangnya ini punya keunggulan demikian, ini nomor satu, padahal satu tambah nol satu, nomor sepuluh. Namun dia katakan ini nomor satu. Ini selangkah lebih maju, padahal ini selangkah lebih mundur. Maka harta yang diambil dari iklan palsu, maka ini adalah harta haram. Mukbin bistar bizaid. Penjelasan atau perkataan Ibnu Taimin tentang masalah zalim, beliau katakan bahasanya makna asal untuk zalim dalam bahasa Arab adalah an-naqsu. Zalim an-zulmah wa an-naqsu. Zalim menurut bahasa dalam bahasa Arab maknanya adalah an-naqsu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tiltal jannataini atas ukulaha walam tatlim minhu syai'a. Tiltal jannataini, dua kebun tersebut, atas ukulaha, mendatangkan buahnya, menghasilkan buahnya, walam tatlim minhu syai'a, dan kebun tersebut adalah mengurangi dari buah yang biasa dia keluarkan syai'an sedikit pun. Maka dari ayat ini kita lihat tatlim di sini maknanya adalah mengurangi. Yakni arti ayat la tangkus min husya'a, tidaklah kebun tersebut mengurangi buahnya dari yang umumnya dia keluarkan setiap kali panen syai'an sedikit pun. Maka makna az-zulmu dalam bahasa Arab maknanya adalah an-naqsu. Dan zalim secara istilah maka dia adalah mengurangi hak orang lain. Imma boleh jadi dengan tajarok, dengan lancang mengambil harta orang lain. Lancang ala mala yajuzu lil insan, lancang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Dan boleh jadi dengan meremehkan apa yang jadi kewajibannya. Maka ringkasnya, maka zalim, makna zalim itu berputar dalam dua perkara, seputar dua hal. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban, ini barang pinjaman harusnya dipulangkan, tidak dia pulangkan, maka zalim. Fi'l muharram, atau melakukan satu hal yang haram, mencuri, merampok, ngumpat. Dan zalim itu ada dua macam berkaitan hak siapa yang dizalimi. Maka zalim ada dua macam. Yang pertama zalim berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zalim berkaitan hak hak sesama. Dan zalim yang paling besar yang berkaitan dengan hak Allah adalah al-isyrak bihi bila wawi, wawunya dihapuskan. Dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa apakah yang paling besar, maka Nabi katakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan untuk Allah sekutu padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian setelah itu, setelah syirik zalim berkaitan dengan hak Allah, setelah itu adalah fil kaba'ir, dosa besar. Kemudian zalim berikutnya adalah melakukan dosa-dosa kecil. Ini zalim berkaitan dengan hak Allah. Adapun fi hukuk ibadillah, itu kurang ibad. Wa amma fi hukuk ibadillah, adapun zalim berkaitan dengan hak sesama manusia, maka itu seputar tiga hal yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum ka hurmati yawikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun alaikum, haram, terlarang kalian ganggu. Sebagaimana kemuliaan hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Maka Nabi sebutkan mendzalimi hak orang lain itu berputar dalam tiga hal: kezaliman berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, dan berkaitan dengan kehormatan. Maka yang pertama adalah kezaliman berkaitan dengan nyawa, yaitu kezaliman berkaitan dengan darah, yaitu dengan seorang itu melanggar hak orang lain dengan bentuk menumpahkan darah, yaitu membunuh orang atau juruh atau melukai orang lain atau perbuatan semisal itu, memukul orang lain, nempelin orang lain. Maka ini adalah kezaliman berkaitan dengan an-nafsi wa dimah. Kemudian yang kedua, kezaliman berkaitan dengan harta, yaitu seorang melampaui batas dan mendzalimi orang lain berkaitan dengan hartanya. Bentuknya boleh jadi tidak mau menunaikan kewajiban, batul wajib, tidak mau menunaikan kewajiban, kewajibannya untuk memulangkan barang pinjaman, bayar utang, tidak dia lakukan. Atau boleh jadi bentuknya dengan ityan muharram, dengan melakukan suatu hal yang haram. Maka kezaliman berkaitan dengan harta orang boleh jadi dengan yang tanik tidak mau menunaikan kewajiban yang menjadi kewajibannya, atau melakukan sesuatu hal yang haram berkaitan dengan harta orang lain, semisal mencuri, merampok dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah zalim berkaitan dengan kehormatan. Maka kezaliman berkaitan dengan kehormatan itu yastamil mencakup tidak melanggar hak orang lain dengan bentuk berbuat zina dan humu dan menuduh dengan tuduhan zina kepada orang lain dan semisal itu. Dan semua bentuk kezaliman dengan tiga bentuknya, dengan berbagai macam-macamnya, hukumnya adalah haram. Dan orang yang zalim tidak akan mendapatkan orang yang bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mal zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim hamim, orang dekat, tidak pula pemberi syafaat, yang syafaatnya itu yuta' ditaati, artinya dikabulkan. Artinya sesungguhnya pada hari kiamat seorang yang zalim tidaklah akan menjumpai hamiman ay sadiqan, teman dekat yang bisa menyelamatkannya dari azab Allah, tidak pula dia akan jumpai pemberi syafaat yang akan berikan syafaat untuknya lalu dikabulkan syafaatnya. Karena sesungguhnya orang yang berbuat zalim itu mambuz, orang yang tercampakkan dengan sebab kezalimannya yang tidak dipedulikan dengan sebab kezalimannya, berhutmihi dan kezalimannya dan perbuatannya melanggar batas. Wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Artinya orang-orang yang zalim tidaklah akan menjumpai penolong yang menolong mereka dan bisa mengeluarkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dan berkaitan dengan zalim, maka dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Ittaqul zulma, jagalah diri kalian dari perbuatan zalim. Artinya adalah ihdaru, waspadalah. Dan zalim sebagaimana telah dijelaskan bisa jadi berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama. Maka ittaqu zulma itu maknanya adalah janganlah kalian mendzalimi orang lain. Janganlah kalian mendzalimi seorang pun, diri kalian sendiri ataupun orang lain. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman itu akan menghasilkan setumpuk kegelapan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat tidak ada cahaya kecuali orang yang Allah beri cahaya. Maka siapa yang tidak Allah berikan padanya cahaya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Dia tidak akan berjalan dengan kegelapan, dalam kebingungan, di hari yang panas, di hari yang hiruk pikuk, dan di hari yang membingungkan. Ditambah dengan gelap. Maka dirinya gelap, orang lain terang. Demikianlah keadaan hari kiamat yang tidak bisa dikiaskan dengan keadaan di dunia. Orang ini jalan dalam kegelapan, yang situ jalan dalam kondisi terang. Yang satu ini jalan dalam keadaan tenggelam dalam keringatnya, yang situ, yang sebelahnya jalan nyantai karena tidak ada keringat yang menghalanginya. Itulah keadaan pada hari kiamat. Dan seorang itu jika dia seorang muslim, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya biqadri islamihi, berbanding lurus dengan kualitas keislamannya. Akan tetapi jika dia adalah seorang yang zalim, muslim zalim, faqad manna hadan nura, maka Allah berikan cahaya tersebut berbanding dengan mempertimbangkan kezaliman yang dia lakukan. Lah karena itu Nabi katakan hati-hatilah dengan kezaliman, maka kezaliman itu membuahkan setumpuk kegelapan pada hari kiamat nanti. Wa minaz zulmi, itu tanpa ain ya. Wa minaz zulmi dan termasuk berbuat zalim adalah matlul ghani, adalah menunda-nunda membayar kewajiban. Jadi maksud matlul ghani adalah alla yufial insan ma alaihi wa huwa ghaniyun bihi. Seorang itu tidak memenuhi ma'alaihi kewajibannya bahwa ghaniyun bihi, padahal dia berkecukupan. Seorang yang dia punya uang untuk melunasi utangnya, namun dia tidak segera bayar utangnya, tidak melunasi utangnya, maka matul ghani. Atau orang itu jadi agen, agen majalah atau yang lainnya, ada perjanjian setiap tanggal 10 itu harus stok hasil penjualan, uangnya sudah ada, tidak disetok-setokkan besok-besok, maka itu masuk matul ghani. Sudah punya kewajiban untuk bayar SPP, sudah menerima kewajiban dan telah menerima persyaratan dan perjanjian untuk bayar SPP karena ikut mat ilmi atau yang lainnya. Setiap tanggal 15 harus bayar, kalau enggak bayar-bayar padahal duitnya banyak, maka ini matul ghani. Karena matul ghani adalah seorang itu tidak memenuhi ma'alaihi, apa yang jadi kewajibannya. Wabaghaniyun bihi, padahal dia berkecukupan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan matul ghani dzulmun. Wa ma'akthara, dan betapa banyaknya dan betapa seringnya banyak orang itu menunda-nunda untuk menunaikan hak orang lain, sampai datanglah yang nagih, yang punya hak, dan menagih mengatakan, ya fulan, berikanlah hakku, bayarlah kewajibanmu. Dia katakan, maaf maaf besok. Akhirnya besok pun datang, lalu dia pun mengatakan besok lagi, wahakada, dan demikian seterusnya. Maka kezaliman dengan bentuk semacam ini adalah zulumat yaumul qiyamah, akan membuahkan setumpuk kegelapan pada hari kiamat nanti. Ala sahibihi, akan ada kegelapan yang banyak. Allah tidak katakan, Nabi katakan dengan bentuk jamak, oleh karena itu saya terjemahkan dengan setumpuk kegelapan, zulumat, dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Bukan zulmat, bukan satu kegelapan, namun zulumat, bertumpuk-tumpuk kegelapan pada dirinya pada hari kiamat nanti. Kemudian terusannya hadis, wataku zulma, itaku zulma, faina zulma zulmatun yaumal qiyamah. Lanjutannya hadis, wataku syuha, dan hati-hatilah dengan as-suh. Apa itu as-suh? Al-hirs al-mal, pelit dalam bentuk rakus dengan harta. Maka sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena al-hirs al-mal, karena rakus dengan harta. Nasallallahu salama. Artinya, maka jika seorang itu memiliki suh, maka ini akan mendorong orang tersebut untuk berusaha mendapatkan harta min ayyi wajhin kana, dengan cara apapun, baik dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Wattaqus suha, lanjutannya hadis, hamalahum an safaqu dima'ahum wastahalu maharimahum. Rakus dengan harta itulah yang mendorong orang-orang sebelum kalian untuk menumpahkan darah dan menghalalkan satu hal yang haram. Maka Nabi katakan hamalahum maka rakus dengan harta itu mendorong orang-orang sebelum kita untuk saling menumpahkan darah dan melanggar hal-hal yang haram. Maka yasfiku itu pakai titik dua, asyahih adhima, orang yang pelit, orang demikian rakus itu berani sampai menumpahkan darah jika dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan kecuali dengan menumpahkan darah. Sebagaimana yang terwakil, sebagaimana realita yang terjadi di antara orang-orang yang demikian rakus dengan harta. Mereka menjadi perampok untuk merampok kaum muslimin dan membunuh orang dan mengambil barangnya dan mengambil untanya dan yang lainnya. Demikian pula karena asuh, karena rakus dengan harta, maka sebagian orang melampaui batas hak orang lain sampai-sampai di dalam rumahnya, bukan hanya cukup di jalan, sampai-sampai ke dalam rumahnya. Maka dia dobrak pintu rumahnya, lalu dia ambil harta orang lain dengan cara paksa dan paksa. Maka Nabi SAW dalam hadis ini mengingatkan dua hal. Pertama, bahaya kezaliman, dan yang kedua, bahaya as-suh. Yang dimaksud zalim adalah melanggar hak orang lain, yang dimaksud suh adalah rakus dan menginginkan harta milik orang lain. Maka itu semua hukumnya adalah haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqsuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang bisa menjaga dirinya dari sifat suh, menjaga dirinya dari rakus terhadap harta, maka dialah orang yang beruntung. Maka mafhumnya, maka ayat ini menunjukkan dengan mafhumnya, barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari sifat rakus dengan harta, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Karena orang yang beruntung adalah orang yang Allah jaga dari sifat rakus. Nas'alullah salamah. Dan semoga Allah wa ayu idana wa iyyakum nadzulmi wa ayuqina suha anfusina wa suruha. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzalama fil ardi, barang siapa yang merampas, mengambil tanah milik orang lain, meskipun cuma sekedar satu jengkal, maka tanah satu jengkal tersebut kemudian terus ke bawah akan jadi kalung untuknya pada hari kiamat. Maka hadis ini membahas salah satu bentuk kezaliman, yaitu adzulmu fil aradi, kezaliman berkaitan dengan tanah. Dan kezaliman berkaitan dengan tanah dia termasuk dosa besar. Yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mengubah patok tanah. Man ghayyara manaral ardi, bagaimana dalam hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang mengubah batas patok tanah. Kata para ulama, yang dimaksud manaral ardi adalah batas tanah. Karena dia diambil dari kata-kata manwar yang maknanya adalah alamat. Maka jika ada seorang yang mengubah patok tanah ini, artinya dia masukkan sedikit dari tanah ini ke tanah orang lain, ke tanah yang lain, maka dia adalah orang yang terlaknat dengan lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan laknat secara bahasa artinya asab huwa syatam. Laknat secara bahasa artinya mencaci maki dan mencela. Sedangkan secara istilah la atardu wal ibad an rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zalim berkaitan dengan masalah tanah adalah dosa besar. Yang kedua, karena ada hukuman yang lain, yaitu yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, itu hadis man dzalama fil ardi kita shibrin, Jadi Nabi katakan, jika ada seorang yang mendzalimi tanah milik orang lain, meskipun cuma sejengkal, maka tanah satu jengkal itu terus ke bawah, akan jadi kalung untuknya pada hari kiamat. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya bumi itu tujuh, dan yang dimaksud tujuh itu bukan tujuh buah, namun tujuh lapis. Bukan tujuh buah, ini sendiri-sendiri, namun tujuh ke bawah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas yang sharih dengan tegas, dan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan isyarat. Itu firman Allah di surat At-Talaq, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tujuh langit, dan yang dimaksud tujuh langit ada tujuh lapis. Dalilnya adalah hadis Isra dan Mi'raj. Bukan tujuh buah, bukan tujuh lapis. Dalilnya hadis Mi'raj. Wa minal ardi, dan Allah ciptakan bumi mislahun, semisal Allah, semisal langit. Apa yang dimaksud bumi itu semisal langit? Pemaklum, dan satu hal yang maklum bahasanya semisal di sini tidak mungkin dalam ukuran, tidak mungkin dalam kaifiyah, karena bumi jauh lebih kecil daripada langit. Karena sesungguhnya antara langit dan bumi terdapat perbedaan dalam masalah ukuran yang sangat-sangat beda, sebagaimana di antara keduanya terdapat jarak. As-sama akbar bikatsir min al-ardi. Maka sesungguhnya langit itu jauh-jauh, sangat-sangat jauh lebih besar daripada bumi, lebih luas dan lebih besar. Bagaimana firman Allah, wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan sesungguhnya wassama' dan langit, banainaha, kami membangunnya, kami membangun langit, bi'aidin, dengan kekuatan, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami meluaskan langit. Yang dimaksud bi'aidin di sini adalah bi'kuwatin, dan ini bukan takwil dan bukan tahrif, karena Allah tidak mengatakan bi'aidina. Ya, Allah tidak mengatakan bi'aidina, Allah katakan bi'aidin, dan makna siyah dan makna zahir dari ayat ini adalah bi'kuwat. Jadi bukanlah takwil dan bukanlah tahrif. Sehingga tidaklah bisa dikatakan Ahlus Sunnah juga melakukan takwil dan tahrif. Maka bi'aidin di sini maknanya kata Sulaiman bi'kuwatin, dengan kekuatan, dan ini bukanlah takwil dan bukanlah tahrif. Bagaimana yang beliau jelaskan di Qaidul Mutlaq dan di kitab-kitab beliau yang lain. Karena yang namanya makna zahir, kita maknai dengan makna zahir itu bukanlah makna lafaz, namun makna lafaz dengan pertimbangan siyah, itulah makna zahir. Babanaina fawqakum sab'an shidada, dan Allah katakan, dan kami bangun di atas kalian tujuh langit, shidada ay kawiyah, tujuh langit yang kuat. Maka seorang itu jika mendzalimi meskipun sekedar satu jengkal tanah, maka satu jengkal tanah tersebut sampai tujuh lapisnya akan jadi kalung untuknya pada kiamat. Maksudnya dijadikan untuknya taufan, kalung di lehernya pada kiamat nanti, waliyadu billah. Kemudian kalung ini akan dia bawa, dia akan di hadapan banyak orang, amamal alam, di hadapan semua makhluk, jin dan manusia. Maka jadilah dia hina dengan sebab itu pada hari kiamat. Taulah orang dia ini nyerobot tanah orang. Dan Nabi katakan, sejengkal tanah ini bukanlah pembatasan, namun ini ada sekedar contoh dan mubalaghah, Artinya jika ada yang menyerobot tanah orang kurang dari sejengkal, itu pun juga masuk. Bukannya itu kan cuma sejengkal ke atas, tidak, kurang dari satu jengkal pun, ya, sama hukumnya, sama dosanya, sama azabnya. Maka ini bukan ala sabil qaid, bukanlah pembatasan. Namun adalah cuma sekedar contoh dengan maksud untuk mubalaghah, dengan maksud untuk hiperbol. Maka maknanya, maka seandainya mendzalimi kurang dari satu jengkal, maka juga akan dikalungkan. Angkat tapi orang Arab menyebutkan kata-kata semisal ini dan tujuannya adalah lil mubalaghah, untuk hiperbol. Artinya kita sibrin di sini maknanya adalah walaupun syai'an qalila, meskipun cuma sesuatu yang sedikit, tidak mesti harus satu jengkal, sedikit. Jengkal di sini itu bukan jengkal, namun di sini maksudnya adalah sedikit. Maka itu akan jadi kalung untuknya pada hari kiamat. Dan di sini dalil bahasanya barang siapa memiliki tanah, maka dia memiliki apa yang ada di bawah tanah sampai 7 lapis tanah. Artinya tidak boleh bagi orang lain membuat terowongan, membuat ya, terowongan tahta ardihi di bawah tanahnya kecuali dengan izin yang punya tanah di atas. Karena siapa yang punya tanah maka dia punya atasnya dan sampai bawahnya. Ya ini artinya law furido, seandainya diandaikan. Furido maknanya diandaikan. Law furido, andai kita andaikan. Bahasanya engkau memiliki tanah yang luasnya 3 meter persegi. 3 meter panjangnya. Baina ardin dijarika, di antara tanah tetanggamu. Dan dia punya dua tanah. Tetanggamu punya dua tanah, kanan dan kiri, tengah-tengahnya tanahmu. Tetanggamu punya tanah sebelah kanan tanahmu dan sebelah kiri tanahmu. Lalu dia ingin membuat saluran bainal ardaini, yang menghubungkan dua tanahnya. Artinya dia harus melewati bawah tanahmu. Maka tetanggamu ini tidaklah punya hak untuk melakukan hal ini. Tidak bisa dia langsung demikian saja, karena engkau memiliki tanah dan apa yang di bawah tanah sampai 7 lapis tanah. Maka tetanggamu tersebut tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut kecuali dengan seizinmu. Harus izin dulu kalau mau lewat, meskipun cuma bikin terowongan kabel atau yang lainnya untuk menghubungkan dua tanah. Jika ini lewat tanah tetangganya maka harus izin. Sebagaimana al-hawa laka ila sama, bagaimana siapa yang memiliki tanah maka dia memiliki apa yang di atas tanah. Maka tidak boleh bagi seorang pun fala ahad, maka tidaklah boleh bagi seorang pun untuk membangun atap di atas tanahmu kecuali dengan izinmu. Dia di tetangga kemudian dia buat bangunan melengkung di atas tanahmu, maka ini tidak boleh kecuali dengan izin tetangganya. Yang buat bangunan yang menjorok ke tanah saudaranya, ini tidak boleh. Karena siapa yang memiliki tanah maka dia memiliki apa yang di atas tanah dan apa yang di bawah tanah. Maka dia tidak boleh membuat sakafa, tidak boleh membuat apa kebangunan yang menjorok ke tetangganya kecuali dengan izin tetangganya. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-hawa tabi'un lil qara. Sesungguhnya udara itu mengikuti yang di bawah. Wal qara sabitun ilal ardi sabi'ah. Dan yang di bawah ini juga terus sampai lapis yang ketujuh. Maka ringkasnya, maka siapa yang memiliki suatu tanah, maka dia memiliki apa yang di atasnya dan apa yang di bawahnya. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk bersikap lancang mengambil haknya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jika tetanggamu punya pohon, lalu daunnya, lalu dahannya itu mengembang sampai ke tanahmu, sehingga jadilah dahannya dan dahannya itu di atas tanahmu, maka kewajiban tetangga tersebut untuk menekuk, membelokkan dahan pohonnya supaya tidak menuju tanahmu. Jika dia tidak memungkinkan bagi dia untuk nekuk itu dari tanahnya, dari tempat dia, fa'inahu la yaqta', maka dia tidak boleh memotong dahan tersebut kecuali dengan seizinmu wa iqrar, dan dengan persetujuanmu, li'anal hawa laka wa tabi'unil qarar, karena sebenarnya udara itu milikmu, ini tanahmu, maka apa yang di atas tanahmu ini adalah milikmu, wa tabi'unil qarar, maka dia mengikuti apa yang ada di tanah. Kemudian ada hadis dari Abu Musa al-As'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yumli lidzalim fa idza akhadahu lam yufidhu. Ya Allah Subhanahu wa taala sering membiarkan orang yang berbuat zalim, maka ketika Allah menyiksanya maka Allah tidak akan melepaskannya. Artinya Allah yumahil lahu. Allah memberi waktu untuk orang yang berbuat zalim sehingga bisa terus menerus berbuat zalim, waliyadu billah, maka Allah tidak segerakan hukuman untuk orang yang berbuat zalim tersebut, dan ini adalah bencana. Nas'alullaha ayu'idhana wa'iyakum, maka ini termasuk istidrat, yaitu Allah biarkan seseorang itu terus menerus berbuat kezaliman dan tidaklah Allah hukum dengan segera, hatta yataqaddas, sehingga bertumpuk-tumpuk atas diri orang tersebut kezaliman. Maka jika telah bertumpuk-tumpuk, maka Allah kemudian menyiksanya tiba-tiba dan Allah tidak akan melepaskannya, dan Allah siksa dengan siksaan Zat yang Maha Perkasa dan yang Maha Kuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu ketika dia menyiksa penduduk kampung, ketika penduduk kampung ini zalim, maka dia siksa Rabbmu adalah sangat menyakitkan dan sangat-sangat keras. Maka kewajiban seorang yang berbuat zalim untuk tidak tertipu dengan dirinya dan tidak tertipu dengan penundaan waktu yang Allah berikan kepadanya. Maka sebenarnya tertipu merasa bahwasanya Allah tidak akan menyiksanya padahal cuma Allah membiarkannya, maka ini adalah musibah di atas musibah. Karena seorang itu jika dihukum dengan sebab kezalimannya dengan segera, maka boleh jadi dia langsung tersadar dan mengambil pelajaran dan meninggalkan kedzaliman. Akan tapi jika ditunda-tunda, akhirnya melakukan setumpuk dosa dan semakin bertambah berbuat zalim, maka akan semakin bertambah hukumannya, waliyadu billah. Lalu kemudian Allah siksa ala ghuratin dengan tiba-tiba tanpa pengetahuan dia, tanpa dia sadari. Dan ketika Allah menyiksanya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Artinya Allah tidak akan melepaskannya dari siksa. Kemudian dasar besar yang ke-21 adalah pencurian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang dia usahakan, nakalan dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya hukuman tersebut adalah hukuman yang bijaksana. Dan artinya hukuman tersebut adalah hukuman karena Allah Zat yang Maha perkasa, maka Allah menetapkan hukuman. Namun hukumannya adalah hukuman yang bijak karena dia adalah Azizul Hakim. Ada satu cerita, ada tarif. Ada seorang yang baca ayat ini dengan hafalan dia. Dia baca sama orang Arab Badui yang tidak hafal Quran. Orang ini baca dengan hafalannya, jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Maka Arab Badui tersebut yang enggak hafal Quran, salah kamu, dan dia enggak hafal Quran. Kata si Badui, tak, kamu keliru. Kalau dia Ghafurur Rahim, maka dia tidak akan memberikan hukuman. Nah, kalau dia Ghafurur Rahim, maka dia tidak akan memberikan hukuman, dia tidak akan memotong tangan. Tidak mungkin ayatnya itu punya Ghafurur Rahim. Coba dilihat. Nah, maka dilihat, oh iya, salah. Ternyata Wallahu Azizul Hakim. Kalau Ghafurur Rahim, itu enggak united, enggak cocok. Mau membahas masalah hukuman, kenapa? Wallahu Ghafurur Rahim. Maka meskipun enggak hafal Quran, Badui ini tahu ini salah. Kalimatnya enggak benar. Masa potong tangannya? Wallahu Ghafurur Rahim. Enggak nyambung. Maka mesti diceklah di mushaf dan oh ya, keliru ternyata. Wallahu Azizul Hakim. Maka ayat-ayat yang Allah akhiri dengan menyebut namanya itu punya kaitan dengan sebelumnya, itu tidak hafal. Kalau masalah bicarakan hukuman dan wallahu ghafurur rahim enggak cocok. Ada hubungan yang tepat. Maka Allah tutup dengan wallahu azizun hakim. Ini adalah hukuman yang bijaksana. Namun ini adalah Allah itu menghukum karena Allah itu Maha perkasa. Lemah perkasa, maka dia menetapkan hukuman. Dan hukumannya tidaklah kemudian Allah zalim dan semena-mena. Dan Allah berikan hukuman yang bijak, hukuman yang tepat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la'anallah sarik alladhi yasrik albaidha fatuqta yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri baidha sehingga dipotonglah tangannya, dan mencuri al-habilat tali fatuqta' yaduhu, dan dipotonglah tangannya. Ada dua makna, ada dua penjelasan ulama tentang makna hadis ini. Itu kembali dengan makna al-baita dan al-habil. Masa mencuri tambang potong tangan? Tambang, 1 meter, berapa sih harganya? Masa bisa potong tangan? Ini bertentang dengan nisab. Bisa pencurian ya. Maka mengingat hal tersebut, maka ada dua penjelasan ulama dalam masalah ini. Penjelasan yang pertama, baidah di sini artinya telur. Lalu loh, telur masa nyuri satu telur potong tangan? Telur satu berapa? Mentah 1000 lah ya. Masa 1000 potong tangan? Mungkin mustahil kan? Maka kalau baita di sini diartikan dengan telur, maka artinya fatuk tok ya dulu, yang namanya mencuri itu penyakit. Maka yang dimaksudkan mencuri itu penyakit. Kalau orang itu sudah berani mencuri yang kecil-kecil, nanti lama-lama akan membesar. Pertama telur, nanti lama-lama meningkat, akhirnya sampai nisab dan dipotonglah tangannya. Ini sampai 4 dinar. Misal mencuri, untuk bisa dipotong tangannya 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Maka kalau beda ini diartikan dengan telur, maka maknanya adalah mencuri itu penyakit. Kalau orang itu sudah mencuri sekali, nanti akan orang Jawa tuman, bahasa Indonesia-nya apa ya? Ketagihan. Mencuri juga, wah enak, gak usah susah-susah ngambil, udah dapat. Nah, maka besok meningkat. Besok meningkat, semula cuma telur yang murah, yang gak ada potong tangannya. Hanya meningkat, sampai akhirnya yang bernilai, sehingga layak untuk dipotong tangan. Maka demikian al-habl, habl ini maknanya adalah ya, tali. Yang kecil-kecil itu mungkin tali plastik, tali rafia atau apa kayak. Dengan makna bagaimana baidah tadi. Orang mencuri, pertama kali yang mencuri tali, yang ini yang enggak seberapa, kemudian meningkat, akhirnya sampai yang mahal dan akhirnya berat untuk dipotong tangan. Kemudian yang kedua, jika tidak demikian, maka makna al-baidah di sini adalah al-baidah dalam artian helm untuk pasangan baju besi. Baju besi itu ada pasangannya untuk penutup kepala, itu juga namanya baidah, juga disebut baidah. Nah, kalau ini mahal, kalau baidah yang ini itu mahal, kalau baidah telur kan murah. Kalau baidah yang ini, yang besi ya, besi untuk nutup kepala ya, pasangan baju besi ini mahal. Ini orang nyuri ini sudah sampai nisab. Maka dipotonglah tangannya. Karena mencuri baidah dalam pengertian ini. Kalau berdasarkan penafsiran semacam ini, maka al-habl yang dimaksud habl adalah tali kapal. Nah, yang dimaksud habl adalah tali kapal. Ada tali kapal yang cuma kecil, tali kapal itu satu paha kita kan, tali kapal itu mahal. Nyuri tali kapal satu itu jelas masuk nisab. Nyuri kapal itu untuk bisa jangkar, untuk bisa dekat ke pelabuhan kan butuh tali, bisa ditarik. Talinya kan besar, kencang, kuat. Nyuri satu saja itu masuk nisab. Maka ahabel dalam pengertian yang kedua ini, habelnya di sini adalah tali kapal. Nah, nyuri satu jelas sampai nisab, maka patuk pak ya dulu, maka dipotonglah tangannya. Ini dua pengertian, dua makna untuk hadis ini dan keduanya mungkin. Dan Nabi alaihi salam mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Jadinya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, tentu kupotong tangannya. Dan Nabi alaihi salam mengatakan, "La yasni azani hina yasni wa huwa mu'min." Tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berbuat zina. Walaya sekutariku hinaya sekuwau mu'min, dan tidaklah beriman seorang yang mencuri ketika dia mencuri. Walakin taubat ma'rudatun ba'du, akan tapi pintu taubat masih tetap terbuka, ditawarkan setelah itu. Hadisnya sahih kata Zahabi. Dari Mansur dari Hilal bin Yasaf dari Salamah bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innama hunna arba'un, ingatlah dosa yang besar itu ada 4. Ala tusyiku billahi syai'a, janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala taqtulun nafsal lati harama illa bil haq, janganlah kau bunuh nyawa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wala taznu, janganlah kalian berbuat zina dan janganlah kalian mencuri. Qultu kata Dzahabi, dan tidaklah bermanfaat bagi seorang pencuri tobatnya, penyesalannya, kecuali jika dia kembalikan barang yang dia curi. Maka tobat pencuri harus mengembalikan barang yang dicuri. Jika yang dicuri ini muflis, bangkrut, dan miskin, dan sekarang tobat. Barangnya sudah enggak ada. Dan juga dia enggak punya duit untuk nukar ganti. Tahallala min sahibil mal, maka dia kewajiban untuk minta maaf kepada yang punya harta. Ya, demikian yang kita kasih dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna mufa'una wa mufa'na bima 'alamtana. Fa'atina ilmu wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam. Saya bertanya pertanyaan yang lewat, juga sudah jelas. Hukuman hitam maka perhiasan berupa emas melingkar, cincin gelang. Saya dapatkan hadis yang melarangnya di Adabu Zifat. Ya, demikianlah pendapat Syaikh Al-Albani. Namun terdapat fatwa yang membolehkan di kitab yang lain. Dan demikianlah pendapat jumhur ulama. Dan yang benar adalah pendapat jumhur. Dan Syaikh Al-Albani dalam ini adalah kurang cermat dalam masalah memahami kandungan hadis. Dan ada satu kaidah dalam usul fiqh, misalnya satu larangan itu sebab umum tidak boleh dimaknai dengan sesuatu yang jarang dan langka-langka terjadi. Dan emas yang tidak melingkar itu satu hal yang sangat-sangat sedikit dan jarang dijumpai. Bolehkah menjam barang tanpa izin yang punya sedangkan barang tersebut disimpan di tempat umum? Yang dipahami orang setiap barang yang disimpan di tempat tersebut boleh dipinjam siapa saja. Misal helm di tempat penyimpanan helm di Wisma. Maka ini kembali kepada al-urfu dan kembali kepada perjanjian. Kalau memang secara al-urf ini arti jika diletakkan di sini, ini artinya adalah siapa saja silakan pakai, maka boleh. Kembali kepada al-urf. Namun jika urfnya itu tidak, maka tidak boleh tanpa seizinnya. Namun jika menurut al-urf atau menurut perjanjian warga Wisma tersebut ini tidak mengapa, maka boleh. Pasal majalah memberikan uang untuk iklan, ternyata majalahnya tidak jadi terbit. Belum ada perjanjian yang mengatur hal ini, bagaimanakah meminta halal uang tersebut digunakan untuk edisi yang akan datang atau dikembalikan uangnya? Tergantung pada perjanjian. Ini terbit di edisi ini atau ataukah kemudian ya pokoknya saya iklan di majalah ini. Kalau memang maksudnya adalah terbit sekarang, maka harus ngomong. Kalau mau dipakai untuk terbit untuk edisi untuk terbit yang bukan bulan yang dimaksudkan oleh orang yang memberikan, maka harus ada, kalau tidak ada perjanjian maka harus kembali kepada rembukan, berembuk, bermusyawarah gimana status uang ini. Karena tidak jadi terbit, dia minta kembali, saya maunya bulan ini kemarin, kalau enggak saya enggak jadi. Ya sudah, maka harus dikembalikan. Entah, kalau dia ya enggak apa-apa bulan besok, kalau memang enggak jadi terbit bulan ini, saya tidak mengapa. Tentang hukuman koruptor, apakah potong tangan? Wallahu a'lam, saya belum dapat keterangan tentang masalah ini. Apakah korupsi itu termasuk potong tangan dalam mencelah mencuri, atau apakah ada hukuman atau takzir, atau wallahu a'lam tentang masalah ini. Dan kemarin ya dalam keterangan yang lewat di bab sebelumnya, masalah hulul Umar memberikan hukuman berupa dipukuli. Namun apakah ini hulul cuma hulul dalam ghanima ataukah hulul dalam secara umum? Apakah tidak ada hukuman untuk orang yang mencuri di bawah kurang dari 1/4 dinar ada, namun hukumannya ta'zir dan bukan hukuman had, potong tangan. Apakah bid'ah termasuk dosa besar dengan alasan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Bahkan sebagian ulama mengatakan bid'ah itu ada bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram semacam sahul Islam jami'ah. Maka tidaklah tepat kita pahami dari wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kemudian maksudnya semua bid'ah itu dosa besar. Cuma ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan tidak ada bid'ah yang makro, semua bid'ah itu haram. Jadi yang namanya satu hal yang haram itu bertingkat-tingkat, dan yang namanya bid'ah itu juga bertingkat-tingkat. Ada bid'ah dalam masalah prinsip, dalam masalah prinsip-prinsip beragama, misal seorang itu punya bid'ah bahasanya al-aqlu muqaddam ala nas, misalnya akal itu lebih didahulukan daripada wahyu, maka bid'ah yang ini itu lebih parah daripada sekedar orang itu bid'ah talafut niat, sedangkan dia punya prinsip-prinsip yang benar dalam beragama, namun dia terjemus dalam beberapa kesalahan lain. Bid'ah dalam masalah kuliah, semacam prinsip-prinsip besar, itu lain dengan bid'ah dalam masalah tafsiriyah. Dan kata Syatibi bid'ah itu dosa besar, dan nilainya adalah besar ketika dia adalah bid'ah dalam kuliah. Apakah boleh kita meminjam motor dinas milik orang tua yang PNS? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Karena motor dinas hanya kepulan untuk dinas. Selain untuk dinas, maka itu hukumnya haram dan khianat. Kendaraan dinas itu cuma untuk kepentingan dinas, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kondangan, yang macam-macam yang lain, apalagi untuk jalan-jalan, apalagi untuk kuliah anaknya, ini tidak boleh. Itu khianat. Statusnya khianatul amanah. Jika seorang meminjam buku yang meminjam barang dari orang lain, dan barang tersebut adalah, kalau memang barangnya adalah barang yang maksiat, yang isinya hanya maksiat, maka tidak wajib mengembalikannya. Kan ini bukan dalam bab masalah membalikan barang, namun ini babnya adalah bab ingkarul mungkar. Bolehkah memanfaatkan tanah milik pemerintah yang tidak dipakai atau ditelantarkan? Kembali kepada ketentuan yang ada, apakah harus minta izin ataukah bisa dipakai tanpa minta izin? Peraturannya silakan pakai, namun izin dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka ya, persyaratan dan ketentuan ini perlu diperhatikan. Bagaimana bila memberi hadiah atau imbalan kepada seseorang yang telah membantu kita? Misalnya memberi hadiah kepada petugas TU yang berusaha payah mencari dekan demi minta tanda tangan. Maka jika ini adalah kewajiban dia, tugas dia, dan pekerjaan dia memang demikian, membantu mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa, maka haram memberikan hadiah kepadanya. Maka ini adalah hadiah berkaitan dengan uang tambahan atau hadiah tambahan di luar gaji, padahal dia telah mendapatkan gaji dan imbalan yang jelas berkaitan dengan pekerjaan. Namun kalau orang itu memberi hadiah, motor kita mogok, ada yang mobil mogok, ada yang bantu dorong, kemudian yang bantu dorong dan diberi, maka bukan hanya boleh, ini mustahab. Tidak sunni alaikum ma'ruf fakafi'uhu. Nabi alaihi wasallam mengatakan, jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya supaya kalian tidak punya punya hutang budi kepada orang tersebut. Maka bahkan diperintahkan, dianjurkan. Namun ini hadiah karena orang bantu yang tidak berkaitan dengan tugas dia. Namun kalau ini tugas dia, tugasnya TO itu membantu mahasiswa dan macam-macam dengan berbagai bentuk, maka memberi hadiah kepada orang ini adalah haram untuk yang memberi dan haram untuk yang menerima. Bagaimana kemarin telah kita bahas. Saya sering menggunakan jasa Pak RT untuk ngurus KTP. Saya taunya jadi, setelah selesai saya memberi uang, bagaimana hukumnya. Kali ini bukan termasuk bagian dari tugas dia sebagai dan RT, apa ada gajinya RT? Dukung mungkin ada gajinya. Kalau bukan bagian dari tugas dia, ya bukan bagian dari tugas dia, bukan bagian dari pekerjaan dia, maka itu mimbab idza suni'a ilaikum ma'ruf faqatuhu. Nah, kalau itu tugas dia dan kewajibannya, maka tidak boleh. Hukum upah orang yang melakukan bekam. Tentang upah dari hasil bekam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya ujratul tapi katakan bahasanya uang yang didapatkan dari hasil bekam adalah khabith. Sama nul hijamah khabith. Dan Nabi sejajarkan dengan uang anjing dan uang pelacur. Wa hulwanul bari khabith. Tamanul kalbi khabith. Travel Nabi pakai wow. Nabi uang dari hasil bekam. Nabi katakan, Nabi dalam hadis Nabi sejajarkan dengan uang adil jual beli anjing, dan Nabi sejajarkan dengan upah dukun, dan Nabi sejajarkan dengan upah pelacur. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Namun terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi uang kepada orang yang membekam beliau. Maka dari hadis ini, maka dari dua hadis ini dikompromikan oleh Syabdullah Ali Batam di Taisir Alam. Bahasanya berprofesi sebagai tukang bekam dan menerima upah karenanya hukumnya makruh. Jika yang berhak mendapatkan harta mengetahui hartanya dikorupsi orang, tapi dia mengikhlaskan, apakah masih dosa? Kalau korupsi yang dimaksudkan adalah mengambil harta orang lain, dan yang itu adalah harta milik individu, dan yang punya hak itu mengikhlaskan, maka ya tidak masalah. Jadi ikhlaskan, ya sudah. Karena ini adalah hakul adami. Harta itu, harta milik orang itu hak. Hak anak Adam. Jika dia mengikhlaskan, maka selesailah urusan. Ada hukuman koruptor, dipukul atau di penjara, wallahu a'lam. Saya belum tahu. Apa hukum memberi uang ke pengamen? Jika pengamennya tersebut menjadikan pengamen statusnya adalah mutasawil, pengemis meminta-minta, dan masalah hukumnya adalah haram bahkan dosa besar. Ngemis dan minta-minta hukumnya haram bahkan dosa besar, karena Nabi katakan man sa'ala min malinati takasuran fa inna ma yas'al jamra falyastaqfir falyastaqlil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi alaihi wasallam mengatakan meminta-minta harta milik orang lain itu adalah memasukkan bara api neraka, maka silakan dia perbanyak ataukah dia persedikit. Maka ini menunjukkan bahwasanya pengemis itu punya dosa besar, maka tidak boleh dijadikan sebagai profesi. Maka jika ada orang yang menjadikan sebagai profesi, maka membantunya dengan memberikan uang kepadanya, hukumnya adalah at-ta'awun alal ismi wal udwan. Hukum membunuh preman, kalau preman itu kafir. Hukum membunuh itu berkaitan dengan hak penguasa. Kalau memang dia melakukan kejahatan yang layak untuk sampai dibunuh, dan penguasa menetapkan dan hakim kalau dimenetapkan dia berhak untuk dihukum bunuh, maka ya Memang bisa demikian. Bolehkah membakar hidup-hidup dalam syariat Islam? Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Semacam Ali bin Abi Thalib, dia membolehkan untuk membakar hidup-hidup, untuk membakar orang-orang yang memujanya berlebih-lebihan, meskipun ini tidak disetujui oleh Ibn Abbas. Namun juga demikian juga sebagaimana kemarin kita bahas ketika masalah hukum liwat, Abu Bakar berpendapat boleh ada hukuman berupa bakar hidup-hidup untuk orang yang melakukan liwat, melakukan homo. Maka kita lihat Abu Bakar berpendapat ada hukuman dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup, ya, kata dengan liwat. Kemudian juga Ali, meskipun sebagian ulama semacam Ibn Abbas tidak setuju, beralasan dengan keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'adzibu binar ila rabbunar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang punya api yaitu Allah Azza wa Jal. Maka ada khilaf di antara para sahabat apakah boleh menggunakan api sebagai hukuman untuk hukuman bunuh. Allah alam, mungkin yang tepat adalah perkataan Ibnu Abbas yang tidak membolehkannya dengan alasan yang beliau sampaikan. Itulah yu'adzibu binar ila rabbunar. Masalah sandiwara, adakah ulama yang membolehkan dengan syarat? Ada di antaranya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Beliau membolehkan sandiwara dengan beberapa ketentuan. Maka ini masalah tamtsil disebutkanlah satu hal yang mutafakun alaih baina ulama ahli sunnah. Maka jangan dianggap sebagaimana satu hal yang mutafak sehingga kemudian disikapi berlebihan tidak pada dan tidak proporsional. Apakah ilmu jarh wa ta'dil masih tetap berlaku pada zaman ini atau sudah habis setelah masa kodifikasi hadis? Tergantung jarh wa ta'dil untuk siapa. Jarh wa ta'dil untuk rawi sudah selesai dengan kodifikasi hadis dan para ulama sudah menyusun buku tentang jarh wa ta'dil. Namun jika jarh wa ta'dil yang dimaksudkan adalah tahdir terhadap ahlul bidah, terhadap ahlul dolal, maka akan tetap ada yaumil qiyamah selama ada ahlul dolal, ahlul bid'ah yang menyebarkan kebid'ahannya dan kesesatannya di tengah-tengah umat, maka ada jarh wa ta'dil dalam masalah ini. Apa syarat-syarat imam jarh wa ta'dil sehingga diterima persaksiannya dalam kritik rawi? Nah, ini pembahasannya ada di kitab Mustalah Hadis, ya, ada beberapa persyaratan yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Di antaranya adalah ikhlas, bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah untuk membela agama, bukan karena tidak menghibah dan tidak mencela kehormatan orang lain. Oleh karena itu ada sebagian ulama jarh wa ta'dil yang melakukan jarh wa ta'dil sambil nangis. Kita bahas orang yang boleh jadi orang tersebut telah melangkahkan kakinya di surga, dan beliau sambil nangis beliau mengatakan, atau ada seorang ulama jarh wa ta'dil yang mengatakan demikian, kita bahas perawi bulan itu demikian dan demikian, orangnya sudah demikian dan demikian, padahal beliau jadi sudah telah melangkahkan kakinya di surga. Maka disampaikan hal ini kepada ulama jarh wa ta'dil yang lain ketika dia membahas jarh wa ta'dil. Sampaikan kepada beliau bahasanya fulan, alim fulan mengatakan demikian tentang masalah jarh wa ta'dil, maka beliau melakukan jarh wa ta'dil sambil menangis. Karena jarh wa ta'dil itu adalah karena membela Islam. Seandainya bukan karena membela Islam, bukan karena membela hadis Nabi, maka tentu akan lain keadaannya. Dan karena Islam yang lebih kita cintai, maka kita melakukan jarh wa ta'dil. Namun lihat betapa mereka hati-hatinya dalam masalah jarh wa ta'dil. Mereka jarh wa ta'dil sambil nangis. Boleh jadi yang kita bahas, orang yang kita bahas ini adalah orang yang sudah melangkahkan kakinya di surga. Sama ini, jika seorang dokter menerima hadiah dari pasiennya karena dokter tidak mau menerima uang pembayaran dari pasien, maka ini mimba bila sunya ilaikum ma'ruf fakafi'uhu. Kecuali jika dia dokter adalah dokter negeri, ya, kita apa istilahnya dia punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Setelah dilayani, kemudian kita ngasih hadiah sama orang ini pada dia sudah digaji pemerintah dengan tugas melayani kita, maka hadiah untuk dokter ini hukumnya haram. Kalau ini dokter praktek swasta, kemudian kita datang, kemudian di ini macam-macam dikasih resep, kemudian dia nggak mau nerima, kemudian kita ngasih hadiah sama anaknya, maka ini tidak masalah. Ini mimba tidak son asuni alaikum ma'ruf fakafi uhu, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Arja'ana alhamdulillahirabbil alamin. Siapa? Nanti tak cari yang lain. Apa ini? Kopi ya?